dan manusia semuanya patuh dan taat pada Allah, patuh dan taat dengan ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat 83. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha." Dan kepada Allah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi. Semuanya berserah diri kepada Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 116. Balau ma fis samawati wal ard qulullahu qanitun. Perhatikan. Kata Allah Azza wa Jalla, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 49. Walillah, hanya kepada Allah, yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Perhatikan, lihat Allah Azza wa Jalla berfirman dari makhluk-makhluk Allah yang melata dan para malaikat Allah, mereka semua tidak menyombongkan diri untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa semua yang ada di langit dan di bumi sujud kepada Allah? Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pepohonan, bintang-binatang, binatang-binatang yang melata dan banyak dari manusia, semuanya sujud tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai kaum muslimin, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Walillah yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Semua yang ada di langit dan di bumi sujud hanya kepada Allah, baik rela maupun terpaksa. Wadzilaluhum bil ghudwi wal ashal. Bahkan bayang-bayangnya mereka, lihat, bayang-bayangnya mereka pun sujud kepada Allah di pagi dan siang hari. Hai kaum muslimin, yakin dan percayalah dengan firman Allah ini. Benarkanlah perkataan Allah, Al-Quran, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Imanilah, tadaburilah, amalkanlah Al-Quran ini. Wahai kaum muslimin, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Karena semua tunduk taat kepada Allah. Karena semuanya mensucikan Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, "Tusabbihu lahu samawati sab' wal ardu wa ma fihinna." Langit yang 7 lapis bertasbih kepada Allah. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Sampai dinding bertasbih kepada Allah. Lantai yang kita duduk di dalamnya bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih memuji Allah. Akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Tapi kita wajib mengimani firman Allah, seluruh yang di langit dan di bumi tunduk taat pada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kita harus meyakini firman Allah ini. Sesungguhnya kita semua makhluk-makhluk Allah, yang kita semua diciptakan dengan hak dan untuk yang hak pula. dan untuk beribadah kepada Allah, untuk mensucikan Allah. Inilah hakikat tujuan diciptakan kita. Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah. Maka kita wajib belajar cara yang beribadah yang benar, agar kita bisa benar-benar menjadi hamba Allah. Karena kita semua diciptakan untuk beribadah, tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla, rela maupun terpaksa. Rela maupun terpaksa. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa yang berkata, semuanya tunduk menyerah kepada Allah, baik rela maupun terpaksa. Ada tiga hal yang menjadikan hal tersebut. Yang pertama, ilmuhum bihajatihim wa dararatihim ila Allah. Ilmu pengetahuan mereka akan hajat kebutuhan mereka kepada Allah. Yang kedua, khuduhum wastislamuhum lima yajri alaihim min aqdarillah wa masyiatihim. Tunduk dan berserah diri mereka dengan ketetapan takdir Allah. Dua, hum yahu indal ittirar. Dan yang ketiga, doa yang mereka panjatkan hanya kepada Allah semata ketika mereka dalam kondisi waktu yang sangat genting. Kaum muslimin, maka tunduklah kita semua rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua hamba Allah. Kita sangat berhajat kepada Allah. Dan Allah yang akan mengabulkan hajat kita semua. Dan sudah selayaknya kita semua tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla dengan beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, di atas ikhlas, menjauh dari riya. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ta'dhiman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i li ridwani. Sallallahu wassalamu ala nabiyyin wa ashabi wa awani amma ba'd. Wahai kaum muslimin, majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, rahimani rahimakumullah, semoga kita dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Jadilah kita semua seorang muslim yang bertakwa, dengan sebenar-benarnya takwa, yang tunduk taat kepada Allah dengan suka rela. Dengan suka rela. Kaum muslimin, inilah orang mukmin. Orang mukmin itu yang tunduk kepada Allah dengan ridho dan suka rela. Seorang mukmin beribadah kepada Allah dengan suka rela, dengan ridho dia. Seorang mukmin ketika mendapatkan takdir cobaan atau musibah, ia bersabar menerimanya. Dia hadapi ujian dengan sabar, ridho, dan sukarela. Ini dia seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, yang taat tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan sukarela. Adapun orang kafir, mereka tunduk kepada Allah dengan terpaksa, dan mereka enggak bisa keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menjalani takdir Allah dengan terpaksa dan marah. Orang kafir semuanya sujud tunduk kepada ketetapan Allah, kepada ketentuan Allah. Mereka semua menjalani takdir Allah. Mereka tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Namun mereka menjalani dengan marah dan tidak menerimanya. Ini orang kufar yang tidak beriman. Adapun orang mukmin, orang yang tunduk patuh kepada Allah dengan sukarela. Mereka ridho dan menjalani ketetapan Allah menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan sukarela, dengan taat, tunduk, dan dengan hati yang menerima. Wahai kaum muslimin, jadilah hamba Allah yang bertakwa, taat dan tunduk kepada Allah dengan sukarela, ridho, menerima. Karena kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Sehingga kita wajib untuk menjadi hamba Allah yang tunduk, taat, patuh dengan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Kita beribadah di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Di atas sunnah menjauh dari kebid'ahan. Ini kita hamba Allah yang berserah diri kepada Allah dengan sukarela. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang tunduk, taat, patuh kepada Allah dengan sukarela. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin innaka qadribun mujibud da'wat. Allahumma aizal islam wa tauhid wa sunnah wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma azil syirka wal musyrikin wal bid'ah wa damir a'dadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustadhafin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duarina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ja'alhu fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam. Wa akhrijna minal dhulumati ila nur ya rabbal alamin. Wa akhrijna minal syirki ila tauhid ya rabbal alamin. Wa akhrijna minal bid'ah ila sunnah, minal ma'asi ila ta'ah ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakaha anta waliyuha anta maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina azaban nar, wakina azaban nar, wakina azaban nar. Ibadullah, innallaha ya'murukum, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan, wa ita'idil qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal badhi, ya'idhukum la'alakum tadakkarun, fadhkurullah yadhkurkum, washkurullah ala ni'ami zayidkum, walidhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akimus salat. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa.